lebih afdal, lebih utama adalah kita berpandu kepada lafaz-lafaz yang masyhur, yang kita katakan adalah nas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, dan tidak daripada, dan tidak kita ambil daripada mudraj ataupun lafaz daripada sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut yang menerangkan bahawa ghurrah itu harus diperpanjangkan. Waman istata'a yutila durratahu falyaf'al. Itu adalah lafaz yang kita lihat daripada mudraj sahabi Abu Hurairah. Ala kulli hal, itulah di antara yang kita bincangkan. Kemudian ada permasalahan minggu lepas, siapa tu yang namanya bertanya tentang doa keluar rumah masuk rumah. Macam mana bahasnya? Ada buat bahas? Tak ada yang mengkaji? Saya kiranya tak ada mengkaji. Nak kita sentuh ke? Sentuh ya. Berkaitan dengan yang tadi tu, yang diberikan pengecualian daripada yang kita katakan tafa'ul. Ini namanya tafa'ul juga. Tayamun ini adalah dasar juga tafa'ul. Tafa'ul, apakah tafa'ul? Tafa'ul ini kita mengharapkan kebaikan, optimis. Seseorang jadi optimis, dia tafa'al. Tapi seorang yang pesimis pula, dia ada tasha'um, mutasha'im. Dan Nabi larang daripada syu'um, daripada menjadi orang yang pesimis. Pesimis ni maksud dengan erti kata yang sebenar. Maksudnya, sampai dia begitu sekali tahap syu'umnya, mutasha'im dia ini, sampai dia menjangkakan, mendugakan, menyangkakan perkara-perkara buruk yang akan berlaku pada dirinya, sedangkan itu hanyalah satu fikiran ataupun satu perkara yang mendatang sahaja kepadanya, yang mana dia tak boleh mengambil sebagai satu perkara yang asas. Sehingga ada orang yang mutasyaim sangat, sehingga dia nak keluar rumah, dia teragak-agak. Nak keluar rumah bagus tak? Selamat tak keluar rumah sebagainya? Kita tak boleh. Kita kena mutafa'il. Kemudian kita tasha'um juga. Kita namakan anak dengan sikap tasha'um. Tak boleh. Maknanya kita selalu namakan anak dengan sikap tafa'ul. Namakan anak yang baik-baik supaya apa? Supaya jadi baik. Bukan kita namakan yang buruk-buruk supaya jadi buruk. Jadi kita namakan tafa'ul dan tasha'um. Dan tayamun ini adalah di antara tafa'ul juga. Kita mengharapkan daripada kebaikan-kebaikan ini keberkatan. Daripada kebaikan-kebaikan ini, daripada apa yang kita lakukan daripada kebaikan, diberkati dan sebagainya. Sebab itu dinamakan sebagai tayamun, kerana dia adalah satu sifat, atau yamin itu adalah satu arah ataupun bahagian yang kita katakan penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kesucian dan sebagainya. Sebab itu kalau disuruh kita bersumpah dengan kanan. Sebab itu dinamakan sumpah itu sendiri yamin. Yamin ini kanan. Jadi kalaulah kita lihat daripada sudut sumpahan itu adalah perkara yang agung, diagungkan, dan perkara yang kita harapkan kebaikan daripadanya. Tetapi kita lihat ada golongan yang mana bersumpah dengan tangan kiri. Kita kata itu bukanlah sumpahannya yang ada penuh dengan kemuliaan. Sebab itu kita kata kita beri dengan tangan kanan, ambil dengan tangan kanan dan sebagainya. Berkaitan dengan bermulanya dengan memasuki rumah dan keluar rumah. Siapa dah buat kajian? Tak ada buat kajian atau pernah dengar? Masuk kaki kanan. Keluar? Kaki kanan ke kiri? Kalau kiri, waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kiri, kita boleh tanya tak dalil? Atau kanan, kena tanya dalil. Jadi dasar, kita ada dasar. Dalam masalah ini kita kata perlu letak asas dahulu. Maknanya asasnya adalah setiap perkara yang baik, yang diharapkan kebaikan, mulia dan sebagainya, kita mulakan dengan kanan. Sebagaimana Nabi SAW, yu'jibuhu tayamuna fi tana'ulihi wa tarajulihi wa fi tuhurihi wa fi sya'ni kulli. Nabi SAW sangat gembira suka kepada perkara yang yamin, yang kanan, dalam tana'ulihi, memakai kasut, menyikat rambut, dalam tahurnya, kesuciannya, dan dalam setiap perkara yang setiap perkara. Jadi dasarnya adalah setiap perkara dilakukan, dilakukan dengan tangan atau dimulakan dengan kanan. Dasar ini basis. Kalau kita letak dasar, apa yang bercanggah daripada dasar atau yang keluar daripada dasar, ini yang kita keluarkan. Jadi apabila kita lihat ada dalil yang menerangkan bahawa perkara-perkara yang buruk, yang kurang baik, yang tidak yang kotor, yang jijik dan sebagainya digunakan dengan kiri. Dalilnya banyak, di antaranya dalil beristinja. Di antara dalil kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk keluar masjid kaki kiri, masuk tandas kaki kiri. Jadi dengan itu menunjukkan kepada kita bahawa dalam keadaan-keadaan seperti ini kita gunakan kiri. Sebab itu boleh tak dikiaskan juga? Boleh dikiaskan, tapi dalam babnya. Bab apa? Bab mustaqzarah dan bab yang kita kata yang tidak baik, yang yang kotor sebagainya. Bab-bab yang kita berkaitan dengan kotor, pembersihan, penyucian itu digunakan kiri. Seperti yang kita bincangkan minggu pada awal-awal lagi dalam beberapa minggu lepas berkaitan dengan siwak. Siwak digunakan kanan kiri ke kanan kanan. Ada khilaf ulama. Dah boleh terang kan? Kita bincang. Kita ada saya utarakan tentang siwak itu. Tangan kanan ke tangan kiri? Apa dalilnya? Pembersihan. Jadi kanan. Kalau bentuk pembersihan, dasarnya kiri. Kalau dia ibadat, dasarnya kanan. Kerana dikhilafkan, maka ada khilaf. Kerana dia ada dua bahagian, maka ada khilaf. Nabi SAW sabda bahawa asiwaku mardatun lirabbi wa mataharatun lilfami. Mardatun lirab, maksudnya kita jalan dengan menggunakannya kita dapat keridhaan Allah, ibadat, betul. Kemudian kedua, kita mataharatun lilfam, dia penyuci, pembersih akan mulut, itu pembersihan. Jadi dengan itu ulama telah berbeza pendapat. Ada yang mengatakan kanan, ada yang kata kiri. Ada yang memisahkan bila kanan, bila kiri. Kalau hanya kerana bersih, nak bersihkan mulut, kiri. Kalau masa hendak nak lakukan wuduk dan solat, kanan dan sebagainya. Itu kita katakan dalam masalah seperti itu. Jadi dasar tu penting ada, penting ada. Dasar daripada perkara-perkara yang baik, perkara yang... Tapi di situ, di sini terangkan lagi, ada perkara yang mungkin kita nampak buruk tapi dia baik. Seperti pakai kasut. Ada orang nampak kasut ni kotor sebagainya, tapi nampak terbukti bahawa kasut ini juga memakainya mulakan dengan kanan. Kerana Nabi sekarang yu'jibuhu at-tayammunu fi yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi, dengan dalam dia memakai kasut. Jadi dengan itu kita katakan dasarnya adalah semua kebaikan adalah dengan menggunakan kaki kanan. Jadi dengan itu keluar rumah kaki kanan ke kiri? Kanan. Tetapi kalau seseorang itu misalnya dia keluar rumah tak ada ibadat terus, dia nak pergi main atau main bola atau sebagainya, macam ni, adakah dikira sebagai itu? Kita kata dasarnya kita ambil sebagai kanan, kerana asalnya ialah fisyak ni kullihi, itu dasar. Cuma kalau ada dalil, kerana sampai sekarang saya tak dapat nampak dalil yang menyuruh kita keluar dengan kaki kiri. Jadi kita balik pada asal. Dan apa perkara yang kita ada kesangsian, kita balik kepada asal. Kalau adapun kalau kita nak kembalikan kepada asalnya, kiasnya, balik pada kias asal. Balik pada asal juga. Mana kalaulah kepada perkara yang qadara, yang kotor, mustaqdar dan sebagainya, kirilah dia. Pembersihan dan sebagainya. Kalaulah selain padanya, maka kananlah. Ada itu sediantaranya. Dan juga telah kita bincang pelajaran lepas persoalan, ada sedikit munakasyah, ada sedikit perbincangan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan soalan al-mashu 'ala al-jabira, menyapu ke atas tempat yang ikatan. Ingat eh? Panjang lebar kan kita bincang sekejap. Dalam masalah itu sebenarnya kita katakan bahawa ada permasalahan. Hadis yang berkaitan dengan Jabirah, hadis Ali radhiyallahu anhu, ulama sepakat akan kedhaifan dia. Dan yang dapat diisbatkan adalah hadis yang mauquf terhadap sahabat, tak sampai kepada Nabi. Ini perbuatan sahabat. Dan itu pun ada sebahagiannya kita lihat daripada Ibnu Amarah, hadis itu tidak pun daif, tapi telah diisbatkan daripada Ibnu Umar perbuatan ada membuatnya, ada ketika dia menyapu ke atas Jabirah. Jadi dengan itu, pertama si dasar asal dalam sudut apa, dalam sudut beribadah ialah azimah. Pertama ialah azimah. Apa bukan azimah? Siapa dah belajar azimah rukhsah? Fadhal akhi Yasri, farrik lana. Benda yang diwajibkan. Kalau dia perkara sunat, jadi dia berlawan dengan rukhsah. Apa tu rukhsah? Keringanan. Kalau rukhsah keringanan, azimah keberatan, kesusahan. Tak, dia lebih kepada kita kata, kalaulah perintah yang pertama kali diperintahkan kita, cara yang bagaimana nak dilaksanakan yang pertama kali diperintahkan, itulah namanya azimah. Apabila datang kelonggaran, keringanan, itulah dia rukhsah. Okey. Jadi dalam dasar ini kita harus balik pada, kita balik pada dasar. Dasar mesti asaskan asas. Penting asas. Jadi dasar bagi azimah, azimah bagi misalnya wuduk ialah membasuh. Betul? Lalu kalau dah tak dapat membasuh, kita ada jalan tayamum. Tapi kalau sebahagian boleh kita basuh, sebahagian kecil, sebahagian sahaja yang kita tak boleh membasuh, bagaimana pula? Itu yang yang kemarin kita lihat ada yang agak mengatakan, kenapa tak terus tayamum atau terus sapu, dah tak payah tayamum. Jadi dalam masalah ini kalau kita rujuk kepada ulama, memang ada khilaf ulama. Pertama dasarnya ialah hadis yang meriwayatkan tentang mas halal jabirah, hadis daripada Ali radhiyallahu an, tak sahih. Kemudian kedua, kita katakan daripada periwayatan-periwayatan yang dapati, kita dapati bahawa kita juga harus kembali kepada asas-asas agama. Asasnya ialah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Sekiranya aku perintahkan kamu di atas sesuatu perkara, datangilah dia seberapa kemampuan kamu. Fa idza nahaitukum anhu fajtanibu. Kalau aku larang kamu daripadanya, tinggalkan. Kemudian kita lihat daripada dalil yang lain pula, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini kita kata perintah dengan apa, dengan melaksanakan perintah, banyak dalil-dalil yang kita lihat menunjukkan kepada kita bahawa ad-din yusr, agama itu mudah. Dan dalam kemudahan itu dia memudahkan keadaan orang-orang yang dia didatangi akan masyakah, untuk disingkap masyakahnya mendatangkan keringanan. Kita ada kaedah al-masyakatu tajlibu taisir, al-masyakatu tajlibu taisir. Ingat tak kaedah 5 yang kita sebutkan minggu pada awal-awal pelajaran? Al-masyakatu tajlibu taisir, kepayahan mengangkat atau menarik akan kemudahan. Dengan kita tak boleh membasuhnya, maka datanglah keringanan. Tapi keringanan itu sebagaimana kita tahu, dasarnya ialah ad-daruratu tubihul mahzurah. Darurah, dan itu kaedah juga, ada kaedah yang salah satu kaedah, ad-dararu yuzal, darar kemudaratan dihilangkan. Jadi dengan kemudaratan dihilangkan, kita tahu bahawa apabila kita tak mampu untuk melakukan wuduk, maka adakah di yuzal, dihilangkan terus berwuduk? Kita kata di sini kena kadarkan, kerana ada dasar lagi satu, iaitu ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurah dikadarkan dengan kadarnya. Oh, dah darurah, kita dah darurah hidup kat Singapura, semua riba, tak apalah makan riba, tak kisah, ada rura. Boleh tak? Tak boleh. Yang kita katakan di sini ad-darurah tu qadar bi qadar, ya betul memang darurahnya. Terpaksalah misalnya kita melakukan perkara yang dilarang, seperti misalnya masuk dalam insurans. Kita masuk atas dasar larangan apa keterpaksaan. Itu dinamakan darurah. Tapi semua kita oh darurah, bolehlah semua. Kita sekarang kita ada banyak macam macam insurans. Insurans nyawa, insurans apa lagi macam-macam. Ah, masuklah semua. Kita tak boleh. Kerana ad-darurah tu tuqaddaru biqadariha. Darurah dikadarkan dengan kadarnya. Jadi dengan itu kita katakan di sini, dalam masalah ini juga kita sebahagian ulama mengambil jalan demikian. Mana kita lihat dia harus diberi apabila datang. Kita ada kaedah yang tadi tu ad-darar yuzal al-masyaqqatu tajibu taysir. Dia ada kaedah yang mana kita lihat al-amru idza daqa ittasa wa idza tasa daqa. Jadi membuat kaedahnya apa? Sesuatu perkara itu kalaulah dia sempit, maka luaslah dia, maka terluaslah dia, maka dia jadi luas. Kalau dia luas balik, maka sempitlah balik dia. Faham ya kaedah dia? Sama seperti kaedah darurah apa darurah tu mahdura dan darurah tu qadar bi qadar, sama. Dia punya kaedah ialah mengenalkan kalau satu perkara susah bagi kita nak solat berdiri, tak boleh, payah, sempit sangat nak buat, susah nak buat. Lalu datang keringanan, keluasan. Luasan ni apa? Boleh solat duduk. Padahal asalnya kalau kita nak solat duduk, sah tak solatnya? Tak sah, kerana Allah merintahkan kita untuk solat dengan keadaan berdiri. Waqumu lillahi qanitin. Berdirilah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu khusyuk. Jadi dengan itu kita kata dikeringankan. Al-amr idza daq, sempit, datang perkara-perkara sempit, maka tasak, dia jadi luas. Dan sekiranya dia luas, dah baik, dah sihat kaki. Hei, duduk sedar lagi daripada diri. Nak duduk juga? Tak boleh. Al-amr idza tasa'a, dah seluas, dah kembali-kembali, dia sempit balik. Tak boleh kita kata. Jadi tak boleh kita apa? Kita terus kekal atas, kita nak darurah sahaja kita kata. Jadi dengan itu kita katakan, itu dasar yang penting. Kerana kalau kita jelas dengan dasar ini, semua banyak daripada khilaf ulama kita faham. Kenapa cakap, kejap kata gini, apa ni, tak ada pendirian ke? Bukan tak ada pendirian, awak kena faham keadaan. Kenapa ulama kata demikian, demikian, demikian, sebagainya. Sebab itu kita akan datangkan nanti, insyaAllah kita akan sebutkan ke'alamu Syekh Utsaimin rahmatahu'ala dalam masalah ni. Okay. Dan berapa ulama lain? Kita katakan dalam masalah ini adalah sebahagian ulama, sebahagian Syafi'i yang mengatakan dalam masalah jabirah, masalah jabirah ni Imam Syafi'i dalam pendapatnya yang baru, kalau kita kata baru dia bukan orang terkini kan, maksudnya baru dia ada dua pendapat, pendapat yang lama, pendapat yang baru. Dia mengatakan bahawa tak sahih daripada masalah jabirah syekh, fa in sahal hadis lam yasih syek, dia kata tak sahih satu dalam perkara ini satu hadis pun. Jadi dia bertakdikkan terhadap kesahihan hadis. Kalau sahih hadis sahih, terima tak? Terima, kita kata ini Imam Syafi'i, kita tahu. Jadi poin yang kita kata, dia kata tak boleh masalah al-jabirah juga. Tak boleh masalah al-jabirah. Berikut ada mazhab, ada pendapat mengatakan, oh kalau gitu macam mana ni, kalau kita dia buat solat macam biasa, semampu dia laku, tapi lepas habis dia baik solat balik, iaitu dinamakan solat hormat waktu yang dinamakan. Tapi kita kata pendapat ini, kita kata adalah pendapat yang lemah. Kenapa? Kerana dasar pertama sekali untuk kita isbatkan ada solat hormat waktu itu, perlu kita isbatkan dulu betul ke ada solat yang dinamakan solat hormat waktu. Kenapakah dinamakan solat hormat waktu? Apakah contoh-contohnya daripada perbuatan Nabi dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Daripada mana diistimbatkan dia sebagai solat hormat waktu dan sebagainya? Jadi itu perlu kita bincangkan, bukan di sini bincangannya. Kedua, kita katakan dan sebahagian mereka pula mengatakan kalau dah tak boleh sapu, dah tak payah basuh, tak payah kita sapu. Tinggalkan aja. Jadi masalah ini kita lihat Syekh Utsaimin mengatakan bahawa anggotanya itu masih wujud dan tidak hilang. Maka macam mana boleh hilangkan perbuatan untuk perintah untuk membersihkannya? Jadi dengan itu kita kata dasarnya tak kuat. Kalau mengatakan dia diberi dasar apa? Dasar ad-darurah tubihul mahzura al-amr idha daq ittasa dan fattaqullaha mastata'tum, takutlah kepada Allah seberapa kemampuan kamu. Ini tak boleh, tak apalah, ini yang selama begitu kita kata. Jadi dengan itu mereka kata dengan demikian, dasarnya demikian. Tapi kita katakan pendapat ini adalah pendapat yang agak lemah. Pendapat yang lebih tepat adalah yang mengatakan tentang perlunya mas'alal jabirah dengan dalil yang telah disebutkan ada perbuatan asar daripada sahabat yang melakukannya. Begitu juga ini pendapat jumhur daripada Malikiyah, daripada Hanafiyah dan daripada Hanabilah. Dan daripada pendapat kadim lama Imam Syafi'i. Jadi kita balik kepada yang tadi. Kita kata jadi dasarnya ada mas'alal jabirah. Cuma masalahnya adalah di sini beliau menerangkan dia terangkan fiha ahadithun dha'ifah, di situ ada ahadith yang dha'ifah yang berpendapat demikian, yang sebahagian ahli ilmu mengambil pendapat daripadanya. Dan mereka mengatakan semua hadis tersebut kalau dikumpulkan jadilah dia kuat, maka naiklah darjat boleh dihujah dengan dia. Tapi sebagian ahli ilmu mengatakan bahawa kedhaifannya itu tak boleh disandarkan. Kenapa? Kerana sebahagian kedhaifan tersebut bukanlah yang boleh yang jabir. Pertama, kita ada hadis dhaif ni dua macam. Dia dhaif yang la yang jabir dengan dhaif yang jabir. Apa maksudnya yang jabir, la yang jabir? Itu istilah usul hadis atau mustalah hadis. Hadis yang dhaif yang munjabir, dhaif yang boleh dia munjabir mana dia jadi kuat. Itulah hadis yang kita lihat dia punya kedhaifan tidak teruk dan dahsyat. Tetapi hadis yang daifnya lemah teruk dan kita kata dahsyat, susah nak naik balik, maka itu hadis itu dinamakan hadis la yang jabir. Daif la yang jabir, daif yang tak akan naik. Walaupun dikumpulkan 1,000 macam dia, tak naik. Kenapa? Kerana semua darajatnya sama, lemah sangat, tak boleh naik. Kerana dalam masalah ini, kalau nak terangkan, isbatkan akan kekuatan hadis-hadis yang lain yang menguatkan yang hadis ini dan dhaif ini, dia perlu ada syarat daripada syurut mutaba'ah dan syawahid. Kita perlu bab itu harus dipelajari. Okey. Jadi mereka mengatakan sebahagian mereka jadi mereka berbeza pendapat, sebahagian mula berpendapat langsung tak perlu membersihkan tempat yang ada jabirah. Kerana dia tak mampu. Kerana Allah suruh kita taat kepada Allah dan keadaan kemampuan. Tak mampu, tak dimaafkan. Itu dasar yang kita lihat dalam Islam. Dasar ni tak salah. Dasar ni betul. Tapi masalahnya hujah di situ salah. Dan sebagian mereka mengatakan, kalau dah tak boleh, maka tayamum semua. Dah tak perlu nak perlu berwuduk atau berwuduk dan bersapu. Tetapi Syekh mengatakan walakin aqrab al-aqwali ila al-qawaid, bahawa yang paling tepat, paling dekat kepada pendapat-pendapat ini yang bertepatan dengan kaedah-kaedah asas-asas dengan tanpa dilihat tentang hadis-hadis yang datang ialah ianya haruslah disapukan. Lalu dia mengatakan, saya pernah dengar pendapat dia mengatakan disambungkan dengan tayamum. Tapi di sini dia mengatakan dengan tanpa perlu dia bertayamum. Jadi dikatakan sini, fa hina idza naqul, saya bacakan arabnya, Awak nak jadi penterjemah? Boleh? Nak boleh? Kalau nak, kita testing. Boleh. Jadi dekat, saya bacakan harapnya kerana supaya awak faham apakah dia punya kaedah, beliau lebih faham. Saya suka dia tangkap bahasa Arabnya. Wahina idzin naqul innahu idza wujida jarhun fi a'dha at-taharati falahu maratib. Maka saya dulu mengatakan, maka kalau dah begitu, sesungguhnya sekiranya didapati ada kecederaan pada salah satu anggota yang untuk kita sucikan, ini anggota wuduk maksudnya, maka di situ ada beberapa martabat. Disebutkan ini empat martabat. Empat keadaan. Al-martabatul ula. Ayyakuna makshufan wa la yadurruhul ghusla. Apa ialah dia tak dipakai akan apa? Dia cedera dan dia tak membalutnya. Dan kecederaan itu tidaklah memudaratkannya untuk membasuh. Terutamanya kalau kita dalam kecederaan yang baru, lebih baik basuh. Kan? Kalau kecederaan yang baru sebagainya kan. Jadi kalau kecederaan dah mula nak kering, kita basuh jadi basah balik. Itu di antara kita lihat. Jadi kita masalah ini, dia kata kalaulah dia terbuka dan tidak memudaratkannya basuh, maka dalam martabat ini atau dalam keadaan ini wajib baginya untuk basuh. Tak perlu darurah dikadarkan dengan kadarnya kan. Jadi dia boleh dikadarkan dengan kadarnya, di sini perlu tak dia basuh kerana dia tak memudaratkan, dia buat apa nak basuh, buat apa nak ambil hukum darurah di sini, buat apa nak balut pun kerana tak perlu pada balutan. Jadi itu kita kata tak sama. Kedua, martabah yang kedua pula adalah ayyakuna makshufan wa yadurruhu al-ghusla duna al-mashi. Dia katakan kecederaan itu terbuka dan dia memudaratkan kalau dibasuh. Tadi kalau disapu dengan basahan air tak apa. Maka di sini kita Syekh mengatakan pada tahap ini maka wajib baginya sapu. Tak apa, tak basuh. Padahal tangan yang kita lihat harus dibasuh. Kenapa disapu? Kerana kita ada dasar fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah kepada siapa mampu kamu. Sebabnya basuh, tapi dalam tahap sekecil tempat yang luka ni sapu cukuplah. Tak payah basuh. Okey. Martabah yang ketiga pula. Apabila dia terbuka, aykuna maksufan wa yadurruhul ghusla wal masha. Fa fihima yutayammamulah. Maka di sini menerangkan kalaulah kecederaan itu terbuka tapi memudaratkannya kalau dia basuh dan dia sapu. Kalau mudaratkan sapu dan basuh, apa berlaku? Maka pada keadaan ini dia bertayamum. Dia bertayamum. Maknanya terus ini kalau gini tayamum, tayamum seluruh ke? Tak. Beruduk seperti biasa tempat yang tak boleh ni, maka gantikan dengan tayamum. Maknanya lepas habis semua, gantikan tayamum. Boleh tak kita katakan, kalau Syekh kata gini, mana tayamum terus, tak payah nak pakai? Tak, kita kata kita ada dasar, fattaqullah, mastata'tu, dan kita katakan dasarnya, kita bertakwa pada Allah dengan seberapa kemampuan kita, mana yang kita boleh taat seberapa mampu, kita taat, mana yang tak boleh, kita gantikan dengan penggantinya. Kemudian kita lihat yang martabah yang keempat pula, ayyakuna masturan bilazqah, au shibhaha, au shibhiha, muhtajun ilaiha. Maka kalaulah yang ke tahap kedua dia terbalut atau dengan balutan, dengan plaster ke, balutan ke sebagainya, yang mana dia perlu kepadanya, maka pada martabat ini maka dia sapulah ke atas tempat yang dah tertutup itu dan tak perlulah dia kepada basuh tempat tersebut maupun bertayamum untuknya. Jadi jelas eh? Itu kita lihat apa yang diterangkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Ala kulli hal, macam mana telah kita terangkan tadi, ada permasalahan, ada pendapat ulama' yang mengatakan bahawa seperti pendapat Syekh yang pertama saya pernah baca, Dan juga pendapat ini masyhur di kalangan ulama-ulama hatta di Saudi. Mereka lihat bahawa walau macam mana disapu pun digantikan dengan tayamum juga, iaitu dengan kadarnya, tapi kerana tak sempurna gantikan tayamum. Macam mana pun kita kata itu adalah masalah khilaf yang perlu kita akur. Dan dalam masalah ini kita harus perkuatkan lagi. Kalau kita tak tarjih, kita kuatkan lagi bahas kita. Kita bahas kita tarjih. Kalau tak boleh tarjih, lebih kita khuruj minal khilaf. Khuruj minal khilaf apa? Kita lakukanlah sapu, lalu tu akhirkan dengan tayamum. Kerana dengan itu kita tak selesai, kita selesai daripada khilaf, tak masuk dalam khilaf. Mana tak ada yang kita kata tak cukup dan sebagainya. Alakul hal, itulah yang saya rasa bahawa perlu kita fahami dahulu. Kalau kita nak pendapat pendapat Syekh Uthaymin ke, atau kita nak lihat pada pendapat yang lain yang menerangkan tentang yang tadi terus tak basuh, tapi kita tak basuh, tak kuat dengan jelas. Tak kuat. Kenapa? Dia ambil satu bahagian, meninggalkan bahagian yang lain daripada kaedah-kaedah asal syarak. Jadi dengan itu kita katakan elakkan daripada lakukan demikian. Tapi alakul hal, kalau ada yang berpendapat sebahagian mengatakan gantikan yang tayamum, sebahagian pula kata tidak, maka bukanlah jadi satu sebab untuk kita bergaduh. Okey? Dengan itu kita perlu mengambil perhatian dalam bab ini, dan dia adalah satu bab yang baik untuk kita perbincangkan sebenarnya. Sebab itu saya lihat apabila saya datangkan pendapat-pendapat ini lebih utama lagi, supaya kita nampak bahawa syariah ini ulama apabila berkhilaf mereka ni bukan dasar-dasar suka-suka ni pendapat dia, pendapat keluar dia kocik senang-senang ni. Tak, bukan. Pendapat ini berdasarkan kepada ilmu yang sangat-sangat merasah, yang sangat-sangat meresap dalam apa kita lihat dalam sanubari mereka, sehingga mereka alun buat satu hukum, mereka buat atas dasar ilmu-ilmu yang telah lama, yang telah sabit, telah mereka perolehi dengan dan mereka memantap dalam masalah itu. Jadi dengan itu kita nampak khilafnya agak konsisten. Syekh Uthaymin dalam masalah ini kita agak konsisten, kerana dia kata punya dasar ialah selagi tak ada dalil yang sahih, maka di sini perlulah kita balik pada kaedah asas, kaedah syariah, usul-usul syariah dan sebagainya. Jadi dengan itu kita kata penting kita mengambil perhatian ini juga. Wallahu ta'ala alam, sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup kita punya perbincangan, kita masuk hadis yang ke 40 eh 41 43 41. Ada soalan lain? Saya harap dapat difahami dan tentang perbincangan tadi. Mungkin kawan-kawan yang tak dapat hadir mungkin boleh jelaskanlah, bincang sikit dengan beliau, mereka semua. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله على آله وسلم إذا توضأ فابدأ بما يمينكم أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. daripada أبو هريرة رضي الله عنه beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian berwuduk maka mulailah dengan anggota wuduk bahagian kanan kalian. Tafsir hadis. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam yang empat dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Ditambahkan padanya, dan apabila kalian berpakaian, yahdikumullah silahkan. Dan apabila kalian berpakaian, Ibnu Daqiq Al-Aid berkata hadis tersebut berhak disahihkan. Hadis tersebut menunjukkan perintah untuk mendahulukan anggota bahagian kanan ketika berwuduk, seperti mencuci tangan dan kaki. Adapun selain keduanya seperti wajah dan kepala, secara zahir hadis mencakup keduanya. Tetapi tak seorang pun yang berpendapat mengenai hak kedua hal tersebut, dan juga tidak diriwayatkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan wuduk kepada para sahabat, berbeza dengan kedua tangan dan kaki, sebab hadis tentang pengajaran wuduk kepada para sahabat disebutkan dengan mendahulukan bahagian kanan atas bahagian yang kiri, seperti dalam hadis Uthman yang telah lalu dan yang lainnya. Sedang ayat adalah secara global dan dijelaskan oleh sunnah. Mana secara global diterangkan secara umum, dan dikhususkan atau diperincikan melalui sunnah. Digunakan banyak sekarang penggunaan kalimah global. Mana global tu ni? Secara umum lah, secara general kita namanya global. Apa perbezaan mengenai wajibnya hal tersebut? Tidak ada pembicaraan bahawa itu yang lebih utama. Menurut Al-Hadawi, hukumnya wajib berdasarkan hadis dalam bab ini yang menggunakan lafaz perintah. Kerana pada dasarnya perintah menunjukkan wajib. Juga berdasarkan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus-menerus. Kerana tidak pernah ada riwayat bahawa beliau berwuduk dengan menyelisihinya walaupun hanya satu kali. Kecuali hadis ini akan disebutkan dan bahawa perbuatan beliau menjelaskan wajibnya, maka hal itu wajib. Dan berdasarkan hadis Ibn Umar, Zaid dan Zaid bin Thabit dan Abu Hurairah, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk secara berurutan, kemudian bersabda, beginilah tata cara wuduk, Allah tidak menerima solat tanpa dengannya. Hadis ini memiliki banyak jalan, satu dengan lainnya saling menguatkan. Al-Hanafiyah dan jemaah berkata tidak wajib berurutan antara anggota-anggota wuduk, antara kiri dan kanan, bagi kedua tangan dan kaki. Mereka berkata huruf waw tersebut tidak menandakan wajib berurutan, dan kerana diriwayatkan daripada Ali radhiyallahu an bahawa ia memulai dengan anggota wuduk yang kiri lalu berkata, aku tidak peduli apakah aku memulai dengan bahagian kanan atau kiri, yang terpenting aku telah menyempurnakan wuduk, dikeluarkan oleh Ad-Darqutni dan Ali Baihaqi. Ia berkata hadis ini mengqati', maksudnya terputus. Demikian pula riwayat mengenai perbuatan wuduk yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi. Dapat dijawab bahawa kedua asar di atas tidak ada yang kuat, maka tidak dapat dijadikan hujah dan tidak dapat membatalkan yang terdahulu. Meskipun Ad-Darqutni telah mengeluarkan hadis Ali radhiyallahu an dan tidak mendhaifkannya, ia juga mengeluarkan dari beberapa jalan dengan lafaz yang bervariasi, akan tetapi semuanya mauquf, mana berhenti tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada hadis ini kita dapati bahawa kenapakah khilaf wujud? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda fabda'u, perintah. Perintah itu dalam kaedah usuliyah, setiap perintah membawa makna wajib, melainkan ada dalil yang menunjukkan atau mensarifkan apa kita gunakan kalimah yang minggu lepas, yang menyalurkan dia kepada yang bukan wajib. Jadi sudut ini mereka kata lafaz wajib, kena fabda'u, perintah, maka perintah itu bermakna wajib, mulakan kanan baru kiri. Tapi di sini sebahagian ulama kita lihat atas banyak masyayikh mengatakan bahawa ini adalah sunnah. Jadi pendapat yang mengatakan wajib dari sudut ini kita katakan harus diperkuatkan lebih daripada dalil ini. Alhamdulillah kita akan pergi padanya. Dalam masalah ini kita katakan boleh kita dapati bahawa dimula kita lihat daripada pendapat ini dapat kita ambil bahawa istihbab yang kita semua sepakati, tahap kesepakatan adalah istihbab yamin, kanan atas kiri. Kerana dalil yang Nabi SAW mengatakan yu'jibuhu tayammun, di sini yu'jib maknanya sangat suka, jadi dia tak menunjukkan kewajipan, melainkan kita katakan dalil yang menunjukkan bahawa dia wajib, seperti perbuatan tu perbuatan syaitan, amalan syaitan sebagainya, seperti makan tangan kiri, jangan makan tangan kiri kerana syaitan makan tangan kiri. Itu lafaz jelas menunjukkan dia wajib makan tangan kanan, la haram makan tangan kiri. Kenapa? Kerana lafaznya sangat kuat, pertama larangan, kemudian musyabaha dengan syaitan, ditashbihkan, disamakan, seseorang melakukan ini sama seperti perbuatan syaitan kerana syaitan makan dengan tangan kiri. Tapi ala kulihan, dengan dasar ini kita dapati bahawa kalau begitu menunjukkan dia istihbab. Paling kuat dia adalah istihbab. Kenapa? Kerana dasar utama dalil yang menerangkan kanan Nabi SAW yu'jibuhu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi tuhurihi, kan? Tuhur ni penyucian dia. Jadi itu adalah lafaz menunjukkan penyucian. Nah, apa yang boleh kita gambarkan dalam kita mendahulukan akan kanan apa anggota wuduk kita yang kanan dahulu adalah yang paling tersingkap, yang paling terselah dalam pandangan kita adalah tangan dan kaki. Maksudnya kita basuh tangan, tangan dan kaki dengan mulakan kanan. Nah, kemudian kita lihat daripada sudut yang lain pula, macam mana? Di sini kita lihat kalaulah berkaitan dengan lafaz yang Nabi menggunakannya, tangan kanan dan pisahkan tangan kiri, kita gunakan tangan kanan, pisahkan tangan kiri. Seperti tamat mon mada dengan istinsyak, istinsar kiri. Kemudian dari sudut yang lain pula, kalaulah dia membasuh telinga, basuh kepala dan telinga. Jadi asalnya kita kata basuhnya sekali jalan. Tapi kalaulah dia perlu misalnya untuk mendahulukan kerana tak cukup dia satu harus pegang airnya satu, maka di sini dia hanya boleh lakukan satu anggota saja, maka mulakanlah kanan barulah ke kiri. Okey? Jadi itu kita katakan daripada sudut tersebut. Jadi kita kata sebahagian ulama apabila mengatakan dia wajib, dia sebenarnya kalau kita lihat pada ada hikayat ijma' mengatakan dia tak wajib. Tapi nak kata-katakan hikayat ijma' ni, kita kena confirmkan dulu, adakah dia ijma' betul atau dia hanya periwayatan ijma' tetapi ada yang khilaf. Tapi nampaknya kita lihat sebahagian ulama-ulama yang mausukin mengatakan bahawa ajma'al ulama' ala istihbabi ala anna tayammum tayammuna fil wudu laysa biwajib. Jadi mereka katakan demikian, bahawa mereka kata bahawa ulama telah berijma' bahawa melakukan mengkedepankan kanan dalam berwuduk adalah sesuatu yang tidak wajib. Jadi di sini ada periwayatan ijma'. Dan nampak kita katakan bahawa walaupun ada yang dakwakan dakwa dia wajib, kalau ijma' tu sahih maka tak adalah khilaf lagi. Tapi kalaulah tidak, maka kita kata di sini lafaz apa pendapat itu masih boleh diterima. Masih boleh diterima, masih boleh kita kata boleh ada adalah khilaf. Kerana kalau dah sabit ijma' keluar khilaf baru, kita kata khilaf ni buang saja. Kenapa? Ada ijma'. Maknanya kalau orang mengatakan bahawa yang ijma' tu salah, dia menyesatkan umat semua. Kita tak boleh. Umat tak akan bersatu dalam kesesatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ada. La tajidna apa ummat innal ummati la tajtamu ala dalalah. Sesungguhnya umatku tak akan bersatu dalam kesesatan. Jadi tak boleh kita dakwakan seorang datang dengan pendapat baru sedang dah ada ijma'. Dia boleh kata pendapat ni betul. Kita tak boleh. Pendapat yang awak datang ni pendapat baru, yang pendapat yang telah disepakati ialah demikian saja. Jadi pendapat awak lah yang harus dibuang. Dan kalau awak memang lakukan demikian atas dasar pengetahuan awak telah sabit ijma', boleh mengeluarkan awak daripada Islam. Kenapa? Dia telah keluar daripada ijma' ulama'. Jadi itu kita katakan dalam masalah ni penting kita mengambil perhatian. Tapi dalam masalah kita keluarkan orang Islam atau sebagainya, bukan untuk kita praktik sebagai satu praktikal. Dia ni pendapat dia, kita check orang ni pendapat yang ada khilaf ijma' untuk kita label dia sebagai kafir atau sebagainya, tak boleh. Masalahnya kita haruslah melalui proses-proses yang tertentu, dan masalah ini masalah ulama, perlu yang ulama yang menyebutkannya, bukanlah kalangan masyarakat biasa. Kemudian kita pergi hadis yang satu lagi, hadis ke 43, maaf 42. Wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى العمامة والخفين أخرجه مسلم. Dari Al-Mughira bin Syu'bah radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu lalu mengusap jambul serta bahagian atas serban dan kedua khuf, ini jenis sepatu yang dia mengelapnya atau dia menyapunya. Biografi perawi, Al-Mughirah dijuluki juga dengan Abu Abdullah dan Abu Isa, masuk Islam pada waktu perang Khandaq dan datang sebagai muhajir. Muhajir apa? Orang yang berhijrah. Yang pertama diikutinya adalah perjanjian Hudaybiyah. Wafat tahun 50 Hijrah di Kufah saat menjabat sebagai penguasa di sana dari pihak Muawiyah. Dia adalah putera Syu'bah. Penjelasan kalimah, bahawa Nabi SAW berwuduk lalu mengusap jambul dalam Al-Qamus, katanya An-Nasiyah dan an-nusah. guntingan rambut dan bahagian atas sarban serta kedua khuf jenis sepatu. Ini mulia mengusap keduanya. Jadi daripada surat ini menerangkan kepada kita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha bi nasiyatihi. Dia masaha bi nasiyah. Mana saya kita kata di nasiyah. Ini nasiyah. Bukan jambul yang keluar tu. Itu kalau kita bukan jambul tu. Ini sebagian orang kalau dia kata jambul ni dia faham. Orang yang dulu-dulu yang suka pada jambul depan dia basuh depan. Itu bukan jambul maksudnya. Nasiyah ni di sini. Mula permulaan rambut itu, itu nasiyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menerangkan bahawa dia telah menyapu atas nasiyah dan atas imamah sekali. Atas imamah. Hadis di atas dalil tidak diperbolehkan membatasi hanya mengusap jambul. Zaid bin Ali radhiyallahu anhu Abu Hanifah berkata, boleh hanya mengusap jambul. Dari Ibnu Qayyim berkata tidak ada satu hadis pun berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa beliau hanya mengusap sebahagian rambut kepala. Jika mengusap jambul, beliau menyempurnakannya dengan mengusap di atas sarban. Jadi ini kita kata. Jadi dalil mereka yang berdalil berhujah bahawa mengusap jambul itu, mengusap rambut sebahagian rambut itu boleh kerana Nabi SAW mengusap akan nasiahnya. Itu hujah juga nampak. Tapi kita kata tak boleh kerana dia ambil sebahagian, dia buang sebahagian yang lain. Mana sebahagian yang dibuang apa? Dan juga ke atas imamahnya. Jadi menunjukkan dia telah mengambil sebahagian saja, iaitu yang nasiahnya saja. Lalu dia kata dia berdalil dengan dalil tersebut. Kita kata tidak tepat. Sebab itu kita kata dalam kita mengamalkan sunnah, kita sebaiknya amalkan semuanya atau tidak amalkannya. Macam ni? Maknanya kita jangan ubahkan sekadar sunnah itu tersebut sebagai sunnah satu perkara yang separuh-separuh. Kerana perbuatannya begitu. Dasar sebagai contohlah, sebagai contoh kita lihat hari Jumaat, apa bacaan yang digalakkan kita baca pagi selepas solat subuh, masa solat subuh? Surah apa? Ya akhi. Surah Al-A'la. Bukan Jumaat tau. Subuh. Fadal. Al-Fajr. Yang masyhur juga. Sajadah saja. Sajadah rakaat pertama. Rakaat kedua al-insan. Hal ata 'ala al-insani hinu min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Ayat sampai habis. Jadi sebagian orang dia nak dapatkan wah kelebihan. Dia kata ni sunnah. Jadi dia ambil apa? Dia baca surah sajadah saja depan. Dia baca dalam dua rakaat. Dia kata dah ikut sunnah. Kita kata ikut sunnah tak? Kita kata dia tak ikut sunnah lagi. Kenapa? Kerana dia ambil sebahagian dari tinggal sebahagian. Jadi tak boleh kita hanya ambil bahagian sebahagian. Kita kata dia dah satu set sunnah kita dah melakukan. Tak boleh. Maknanya dalam keadaan, bukan maknanya setiap hari kena bacakan demikian. Kalau tak bacakan demikian, bacalah surah lain. Tapi janganlah mengatakan kita dah baca sunnah pagi tersebut, apa solat subuh kita dengan bacaan atau surah-surah yang sunnah kita baca. Kita kata taklah, kerana kita belum sempurnakannya. Begitulah dalam masalah-masalah amal-amal yang lain yang mana Nabi SAW lakukan. Kita haruslah ambil kalau dia satu package atau satu ibadah yang tak dipotong-potong, maka ambillah begitu. Jangan kita ubahkan. Kerana kalau kita ubahkan, tak gelap, tak bolehlah kita dakwakan ini adalah sebagai satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi dalam masalah ini juga tentang orang yang menyapu rambutnya, berikut dalil. Tak, awak pun ikut apa pendapat ni? Awak tak kena, awak dah baca buku hadis yang mengatakan Nabi sapu atas nasiah. Betul juga. Adakah kita kata betul juga? Tak, kenapa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam teruskan dengan menyapu akan imamah, akan dunia sarban. Jadi dengan itu kita katakan perlulah kita mengambil perhatian agar kita tidak mengambil sebahagian. Tapi kita kata niat mereka adalah, alhamdulillah, niatnya adalah ingin ikut sunnah. Disebutkan oleh Daruquni bahawa ia meriwayatkan daripada 60 orang dan jumhur tidak mengatakan adanya pembatasan hanya dengan mengusap di atas sarban. Jadi mereka katakan bahawa tak ada pembatasan hanya dengan mengusap di atas sarban. Ibnu Qayyim berkata sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam terkadang mengusap atas kepalanya dan terkadang atas sarbannya. Tetapi pada waktu lainnya mengusap jambul dan atas sarban. Mengusap khudu khuf akan disebutkan dalam bab tersendiri, demikian pula mengusap sarban. Jadi dia terangkan di sini bahawa Ibnu Qayyim menekankan lagi bahawa yang Nabi lakukan mengusap atas kepala ini memang, tapi mengusap atas kepala ini saja. Dan kami yang ada mengusap atas nasiahnya, dia menyebutkan nasiah dan juga atas sarban. Jadi dengan itu perlulah kita mengambil secara yang telah disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi itu yang lebih kita, saya rasa bahawa menunjukkan kepada kita bahawa itu yang lebih tepat lagi daripada dalil. Apa yang boleh kita dapatkan daripada faedah daripada dalil ini adalah sepatutnya dijamakkan bagi keduanya. Yakni kalau nak menyapu atas imamah, perlulah dia sapu atas nasiahnya dan atas imamah. Dan kalau dia sapu atas dia tidak sapu atas imamahnya, maka sapulah keseluruhannya. Dan daripada hadis yang telah dibacakan tadi, dapat kita faedah jawaz atau dibenarkan kita menyapu ke atas imamah. Itulah yang lebih masyhur daripada mazhab Imam Ahmad dengan hadis ini. Dan hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Amr bin Umayyah, katanya ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sala imamatihi wa khuffaihi. Aku telah menyaksi atau aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu ke atas imamahnya, yakni sarbannya, dan ke atas khuf, dua khufnya. Dan dari sudut ini kita lihat sebahagian pendapat besar pada ulama, yakni jumhur ulama, mengatakan bahawa menyapu ke atas keduanya ini adalah tidak dibenarkan. Jadi menyapu atas imamah tidak dibenarkan. Tapi ala kulihat dalil yang menunjukkan masalah imamah sahih. Jadi kita katakan kita dalam suatu Imam Syekh Uthaymin menerangkan, kadang-kadang kita lihat kenapa ramai ulama walaupun hadis yang sahih dah telah ada, mereka masih khilaf. Di sini beliau menerangkan itulah menunjukkan akan kelemahan manusia. Bahawa manusia ni walau sampai berdarajat kefahaman atau darajat ilmu yang tinggi, kadang-kadang ada juga hadis yang dia belum jumpa. Ada juga lafaz yang sahih dia belum jumpa lagi. Jadi dia tak pergi kepada pendapat tersebut. Ataupun dari sudut istimbatatnya itu, dia telah beristimbat dengan cara yang lumrah dilakukan oleh orang, lalu tidak dia pergi kepada sudut yang dinampak tersebut. Jadi dengan itu kita haruslah melihat bahawa ulama-ulama tidak bertepatan kepada sunnah, misalnya apa yang daripada hadis yang sahih, bukanlah kerana kita katakan kerana kedegilan mereka, bukanlah kerana mereka inginkan kesesatan atau mereka inginkan misalnya sengaja tak mau terima kebenaran tersebut, tidak. Tetapi adalah sebab, kita katakan yang banyak sebab boleh diberikan. Sebab itu dalam masalah kesilapan saudara kita ini, sebagian ulama mengatakan kalaulah kita terjumpa satu kesilapan saudara kita, berikan dia keuzuran dahulu. Iltamis lahu a'zar awalan. Kenapa? Kalau kita berikan dia keuzuran, kita datangkan keuzuran baginya, mungkin begini, la'allahu kaza, la'allahu kaza, maka kita telah, pertama kita telah tidak memutuskan silaturahmi kita, dan kita tidak menyangka buruk kepadanya. Dan lalu kita tidak kerana apabila datang sangkaan buruk, sangkaan-sangkaan tak tentu, maka akan datang rentetannya pula kita memutuskan daripada kesan samping daripada keputusan kita tentang beliau. Jadi dengan itu perlu kita mengambil perhatian. Jadi kalaulah seorang biasa, di antara orang biasa kita harus berikan keuzuran, kalau ulama pula macam mana, lebih-lebih lagi kita berikan keuzuran kerana marwah mereka, kedudukan mereka lebih utama diberikan, kita kata apa, kepentingan. Sebab itu ulama menerangkan bahawa a'radul ulama masmumah. Maksudnya marwah, kedudukan ulama sekarang ini telah diracuni. Kenapa? Kerana dengan mudah saja kalau dia silap, semua attack. Senang aja. Padahal kalau kita lihat usaha dia dan dengan pengorbanan dia, dengan masa yang diberikan dan sebagainya, masya Allah, kita tolong lagi menilai cara Allah menilai mereka. Dan kita tak boleh menilai mereka dengan penilaian kita, tak boleh sekali. Sebab dalam masalah ini, di sini kita akan datangkan sikap apa? Sikap rahmah. Sikap apa? Sikap kita berikan keuzuran pada mereka. Kerana kita dapati bahawa semanjang kita perjalanan pembelajaran kita, semakin kita belajar, semakin kita dapati banyak kaedah-kaedah yang rupanya menjadi dasar ulama. Jadi dasar-dasar tersebut sebenarnya kita lihat membantu mereka juga untuk mengeluarkan hukum. Dan sebahagian daripada mereka mungkin tak dapat pergi pada satu kaedah dasar kerana dia tidak ternampak akan kesenambung ataupun kekuatan pendapat tersebut. Dari sinilah menunjukkan kepada kita bahawa boleh tak semua manusia ini mendapat satu kefahaman yang sama? Tak boleh. Allah telah berfirman, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Dan mereka saat mereka masih lagi sentiasa berkhilaf melainkan yang telah dirahmati oleh Rabbmu. Jadi kita kata nak hatta yang dirahmati oleh Rabbmu pun, di antara kalangan kita misalnya yang faham akan sunnah misalnya, yang cenderung pada sunnah pun berbeza-beza pendapat, berbeza-beza kefahaman. Betul tak? Jadi menunjukkan kepada kita bahawa kefahaman ni susah nak disatukan. Tapi dasar-dasar yang penting tak boleh dikhilafkan. Tapi ada perkara yang boleh masih kita lihat, boleh diberikan ruangan khilaf, tak boleh disempitkan, kira tak boleh terima khilaf tersebut. Ini kita kena jelas. Kerana kita tak mahu nanti khilaf kita dalam satu masalah yang sebenarnya ulama telah khilaf dan tak ada masalah mereka berkhilaf. Kita yang sempit sampai kita rasa semua yang berbeza begitu sesat. Kita yang tepat. Sedangkan sebaliknya lebih tepat. Jadi dengan itu kita katakan penting. Dan tak ada terkumpul dalam satu manusia semua kehidayah. Dan tak terkumpul dalam semua manusia semuanya kesesatan. Maknanya dalam seseorang yang berlaku dalam kesesatan ada juga kebenaran ini. Sebab itu Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah mengatakan, kenapakah kita nampak kadang-kadang orang tertarik pada manhaj-manhaj yang salah, golongan-golongan yang salah, kelompok-kelompok yang salah? Kerana apa? Kerana masih ada Islam dalam diri mereka. Kerana Islam ini kecantikan. Islam itu keindahan. Selagi masih ada keindahan tersebut, di situ ada jalan mana orang akan tertarik dengannya. Jadi maksudnya di sini adalah kita bukanlah menjadi salah satu kayu ukur orang banyak ikut ke tak banyak ikut. Itu bukan kita dasar kayu ukur. Tapi kayu ukur kita adalah kita katakan bahawa kebenaran dan kesalahan, kesesatan dan hidayah itu bukanlah berdasarkan pada individu tertentu. Tapi berdasarkan kepada bagaimana dia mengikut akan dalil-dalil, kekuatan-kekuatan, bukti-bukti yang menunjukkan akan kebenaran itu. Jadi sesiapa yang mengikut, semakin kuat ikutan dia kepada dalil, kepada cara ilmiah dan sebagainya, begitu kuatlah dia kepada, begitu dekatlah dia kepada hidayah. Tapi kalaulah dia berjauhan daripadanya, berjauhanlah dia daripada hidayah. Walaupun dia mengaku ikut satu bendera yang sama, kita kata sama berbeza. Sebab tu kadang-kadang kita lihat ada kawan-kawan kita yang kita lihat, kenapa dia pendapat demikian? Ikut hawa nafsunya. Kerana kita kata dia belum lagi sempurnakan ittiba' dia. Jadi ittiba' ni penting. Jadi dengan itu perlu kita mengambil perhatian bahawa dalam kita menilai seseorang itu, kita haruslah nilai dengan keinsafan. Itu penting. Kerana kalau tak insaf, kita akan lihat kita pun kalau nak diletak dalam timbangan, dalam neraca timbangan, teruklah kita. Berbanyak kejahilan ada dalam diri kita, berbanyak jahiliah yang ada dalam diri kita, masih ada lagi, banyak lagi. Dan berapa banyak lagi kita lihat kesesatan. Kalau kata kesesatan, kenapa kesesatan ni? Maknanya ketidaktepatan. Bukan maknanya kesesatan tu maknanya mesti masuk neraka, tak. Bukan eh? Kita dah katakan bahawa kesesatan itu maknanya ketidak tepat kepada kebenaran. Sebab tu dalam ayat banyak menunjukkan benar kata orang dal itu maksudnya adalah ketidak tepat. Ala kulihan, ini yang menunjukkan kepada kita bahawa pendapat-pendapat ulama ini adalah pendapat-pendapat yang kita berdasarkan kepada wajah-wajah istimbat yang mereka lihat adalah bertepatan. Baik. Kita satu hadis lagi kita habiskan. An Jabir 443. Wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma fi sifatil hajj an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala Qala sallallahu alaihi wasallam ibda'u bima bada Allah bih. Hakadha bilafz al-amr wa huwa 'inda Muslim bilafz al-khabar. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengenai sifat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mulailah dari apa yang Allah memulai dengannya. Hadis riwayat Nasa'i dengan lafaz perintah seperti tersebut. Maka lafaz ini lafaz umum. Mulalah ke bagaimana yang mana Allah mulakan. Ini di mana sebenarnya? Semasa Nabi nak pergi ke sa'i. Lalu Nabi kata, ibda'u bima bada Allahu bihi. Lalu Nabi bacakan ayatnya. Inna Safa. Mana mula ke mana? Mula ke Safa. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alayhi an yattawafa bihima. Jadi dalam ayat tersebut Allah menerangkan bahawa sesungguhnya Safa dan Marwah, maka mulalah kamu sebagaimana Allah mulakannya. Maka mulalah kita daripada Safa, barulah ke Marwah. Jangan pergi Marwah dulu, kerana kalau mula daripada Marwah, tak sah juga kita punya sa'i. Mana sah daripada Marwah ke Safa tu tak dikira. Dan kalau dikira tujuh juga, kurang satu. Maknanya daripada Marwah ke Safa, kurang satu lagi. Jadi daripada sudut ini, ulama menerangkan, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususi sababi. Terjemah ya akhi. Akh Asri, terjem lana. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususi sababi. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususi sababi. Okey. Jadi kita lebih kurang apa yang disebutkan, yang menjadi iktibar adalah lafaz umum dan bukan sebab dia diturunkan kerananya. Ayat apa lafaznya ialah ibda'u bima bada Allah bi, di mana? Di Mekah, di masa-masa Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak bersafa, untuk bersa'i daripada Safa ke Marwah. Ayat itu diturun, apa hadis ini diterangkan Nabi SAW kata ibda'u bima bada Allah bi, mulalah kamu sebagaimana Allah memulakannya. Itu yang khusus, sebab yang khusus diturunkan apa lafaz tersebut. Tapi kita ada kaedah di mana ulama menerangkan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususi sababi, bahawa yang menjadi iktibar adalah lafaz yang umum dan bukan sebabnya khusus diturunkan. Sebab diturunkan apa? Di masa-masa Nabi nak bersa'i, Nabi memerintahkan sahabat, ibda'u bima bada Allah bi, mulalah kamu sebagaimana Allah mulakannya. Di mana Allah mulakan? Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Bahawa Safa, sesungguhnya Safa dan Marwah adalah di antara syiar-syiar Allah. Jadi mulalah kamu dengan daripada mana? Daripada Safa. Kerana Allah mulakan daripada Safa. Jadi dengan itu, lafaz ini ulama keluarkan dalam bab wudu. Ini haji lagi berapa jauh nak pergi. Belum habis solat pun nak pergi haji. Sudah rukun iman yang rukun Islam yang kelima. Itu rukun iman lain. Rukun Islam yang kelima. Jadi macam mana lagi jauh? Belum zakat, belum puasa, belum nak pergi haji. Tak, maksudnya di sini ialah lafaz ni lafaz umum. Walaupun sebabnya diturunkan adalah sebab haji, lafaznya adalah mulalah kamu sebagaimana Allah mulakan. Allah mulakan dalam berwuduk di mana? Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Allah tahad, wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu berdiri untuk lakukan salat, faghsilu, basuhlah kamu wajah-wajah kamu, wa aydiyakum, dan buat tangan-tangan kamu sehingga ke siku, wamsahu, dan sapulah rambut kamu, wa arjulakum, dan kaki kamu, ilal ka'bin, sampai ke buku lali. Jadi dengan itu kita lihat Allah mulakan di mana dulu. Dari sinilah hadis ini sebenarnya menunjukkan kita kepada kewajipan tertib. Kewajipan tertib kita akan sentuh, wajib tak tertib, seperti ini kita akan ada khilaf ni. Jadi kita kena faham kadang-kadang, kenapa ni, apa ni haji, ni haji. Kita tak faham kan hanya munasabahnya kan? Ini munasabahnya. Nama lengkapnya Jabir adalah Abu Abdullah Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram Al-Ansari Al-Sulami. termasuk sahabat yang sangat terkenal, ia turut serta dalam peperangan Badar, turut serta bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam 18 peperangan. Ia ikut serta dalam peperangan Siffin bersama Ali radhiyallahu an, termasuk di antara sahabat yang terbanyak hafalannya. Penglihatannya buta pada akhir umurnya dan meninggal dunia pada tahun 74 dan 77 Hijrah di Madinah dalam usia 94 tahun. Ia adalah sahabat yang terakhir meninggal dunia di Madinah. Tafsir hadis ini dikeluarkan oleh An-Nasa'i dengan lafaz perintah sedang seperti ini. Sedang menurut Muslim dengan lafaz khabar, iaitu dengan lafaz abda'u, aku memulakan. Lafaz khabar dan lafaz amr beza. Insya' dengan khabar lain. Dari surat lafaz khabar ni dia tidaklah menunjukkan kekuatan sangat daripada lafaz amr. Kalau Nabi kata saya mulakan dengan sebagaimana Allah mulakan, ada lafaz Nabi katakan demikian, abda'u bima bada Allah bi. Betul, lafaz ni lafaz yang menerangkan Nabi lakukannya sebagai secara khabar, pemberitahuan. Tapi dalam lafaz yang kedua ni, ibda'u, perintah. Dia adalah, ada beza tak adanya kesan? Ada beza kesannya. Kesan yang pertama kita kata adalah khabar dan dia tidaklah menekan, tak ada tekanan. Tapi ibda'u, perintah, maka ada tekanan. Okey. Jadi dengan itu kita katakan bahawa walaupun kedua-duanya ini menunjukkan bahawa kita haruslah mengambil faedah mulakan sebagaimana Allah mulakan. Ia berkata kemudian ia keluar ke Safa. Ini Nabi SAW keluar daripada Masjidil Haram setelah tawaf untuk umrah ke Safa. Setelah dekat Safa beliau membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebahagian syiar Allah, sehingga akhir ayat tersebut. Aku mulai dengan apa yang Allah memulai dengannya, dengan lafaz khabar fil mudhari'. Ini abda'u, abda'u fi'il mudhari'. Kalau bada'tu fi'il madhi, digunakan fi'il mudhari' dalam menerangkan khabar tersebut. Bermula dengan Safa kerana Allah memulakan dengan ayat tersebut. Penulis menyebutkan potongan hadis Jabir di sini untuk menunjukkan bahawa yang pertama disebutkan oleh Allah, maka dengan itulah kita mulai mengerjakannya. Jadi lafaz yang poinnya ialah apa yang Allah mulakan dahulu, kita mulakan. Si Bawai berkata sesungguhnya mereka, iaitu orang Arab, mendahulukan apa yang mereka anggap lebih penting dan mereka yang lebih mengetahuinya. Jadi dalam kita lihat dalam kedudukan penetapan, dalam menetapkan urutan ini menunjukkan kepentingan. Dan secara umumnya menunjukkan kepentingan. Sebab itu dalam lafaz masa banyak lafaz-lafaz, di antaranya lafaz yang menerangkan ulul azmi minar rusul, Nabi didahulukan dulu. Lepas tu dah baru Nabi Nuh dan sebagainya, ikut urutan masa. Dan di situ menunjukkan kepada kita akan kepentingan juga. Kerana lafaz tersebut bersifat umum, sedang yang umum tidak boleh dibatasi dengan penyebabnya. Yang saya maksudkan adalah kalimah bima bada' Allah bihi, dengan apa yang Allah memulai dengannya. Kerana huruf ma di sini adalah mausulah, dan mausulah termasuk kata umum. Sedangkan ayat wudu dalam firman Allah Taala, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum arjulakum ila al-ka'bayn, maka masuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan di sini dalam masalah ini ada dua qiraat atau dua pembacaan. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bayn, dan satu lagi wa arjulakum, maknanya dia ma'tuf kepada faghsilu. Dengan itu ada dua lafaz yang menyuruh kita sapu dan lafaz yang menyuruh kita membasuh. Dan lafaz yang menyapu adalah menyapu akan khuf, kalaulah dia diselaputi, kalau ditutup, maka ayat tersebut kena juga. Tapi kalau lafaz yang mengatakan wa arjulakum, menunjukkan pembasuhan yang kalau tak disapu. Okey. Maka wajib mulai dengan basuh wajah kemudian anggota wudu yang lain secara berurutan, meskipun ayat tersebut tidak menunjukkan untuk mendahulukan kedua tangan dan bahagian kanan atas yang kiri sebagaimana yang baru saja dibahaskan. Al-Hanafiyah, ini dia kita lihat pendapat yang berkecualian dalam menerangkan bahawa urutan tak penting. Yang lainnya berpendapat bahawa berurutan ini tertib pada anggota-anggota wudu tidak wajib, berdasarkan hadis Ibnu Abbas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu lalu membasuh wajahnya, kedua tangan dan kakinya, kemudian mengusap kepalanya dengan sisa wuduknya. Dapat dijawab bahawa tidak dikenal ada jalur periwayatan hadis ini yang sahih sehingga dapat dijadikan dalil. Jadi dalilnya tak sahih, kenapa tak ada jalur periwayatan yang lebih yang tepat. Jadi dengan itu tak boleh mereka berhujah dengan dalil ini. Dalil ini tak bukan untuk mereka sebenarnya, kerana mungkin jadi boleh, bahkan boleh jadi ke atas mereka. Kerana kalau mereka berhujah dengan dalil ini, mereka tertolak dalil mereka. Kenapa? Dalilnya lemah. Kemudian tidak diragukan lagi bahawa yang utama adalah mendahulukan hadis Jabir atas hadis Mughirah dan menghubungkan dengan hadis Abu Hurairah kerana kemiripan kandungan hukumnya. Jadi ini kita katakan dasar yang telah kita boleh sentuh, insyaAllah. Daripada itu, insyaAllah, apa yang boleh dapat daripada hadis ini adalah bahawa tertib dalam ayat ini adalah wajib daripada kefarduan wudu. Kalau didatangkan dengan tanpa tertib, maka tak sahih. Kemudian daripada dalil, daripada hadis ini juga bahawa tertib daripada madah dan istinsyak. Maknanya kita perlulah lakukan juga daripada surat urutan madah, lepas tu istinsyak, dan lepas tu istintar. Jadi kita ada tertib di mana kita mulakan, walaupun kita kata di situ tak ada dalam ayat, kita kata ayat tu mengandung wajah tu, itulah masuk dalam wajah yang kita dah sentuh, bahawa dia menerang, hadis menerangkan akan makna wajah dengan ditambahkan dengan pembasuhan mulut, pembasuhan hidung dan juga pembasuhan telinga. Ada kepalanya dia dilihat sebagai telinga. Jadi dengan itu menunjukkan bahawa tak ada sebenarnya yang bercanggah daripada ayat. Dari surat ini juga boleh tak seseorang mengatakan, ah, kalau begitu ini semua tak wajib, yang tak disebut dalam ayat maka tak wajib. Kita kata tak boleh juga. Kenapa? Tak boleh terus kita ambil dari faedah apa yang ayat katakan itu saja wajib, yang ayat tak ada, yang tak sebut itu tak wajib. Kita tak boleh juga. Kenapa tak boleh? Kerana sebahagian daripada perbuatan yang dapat Nabi lakukan itu, ini kepala misalnya, Nabi sapukan dan sapu telinga sekali itu, tidak pernah Nabi tinggalkan telinga. Jadi kalau begitu, telinga ni tak boleh kita tinggalkan. Hanya dengan dakwaan, dalam Al-Quran tak terangkan pun tentang telinga, maka kita boleh ambil dalil tersebut. Dan di daripada hadis yang kita dapati bahawa, daripada hadis yang telah kita terangkan ini, dapat kita mengambil faedah bahawa setiap daripada apa, daripada ayat yang telah diterangkan tadi, bahawa setiap apa yang terkandung dalam Al-Quran itu, dari sudut tertibnya, kita haruslah ikuti. Dan apa yang diterangkan daripada hadis yang menerangkan tertibnya juga, itu adalah sebagai pencarah kepada Al-Quranul Karim. Wallahu ta'ala alam. Jadi kita tutup majlis. Sebelum kita tutup, ada soalan, kita buka soalan sekiranya ada. Silakan. Maksudnya adalah seperti mana dalam hadis itu, Imam menerangkan bahawa apabila seorang meminta, tetapi permintaan itu dalam keadaan kelalaian. Jadi ulama menerangkan bahawa dalam berdoa itu dia ada adab. Di antara adab menunjukkan seriusnya seseorang itu berdoa, yang mana Allah SWT menerangkan bahawa Allah SWT sangat malu untuk tidak memberi sesuatu atau beri pulangan kosong kepada mereka yang telah angkat tangan lalu tak dapat apa-apa. Maknanya menunjukkan orang yang melakukan daripada surat adab-adab doa tadi itu, dia telah melakukan sesuatu yang permintaan yang mana Allah pasti akan berikan. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa yu'minu bi. Telah itu sebuah Allah menerangkan, sekiranya hamba-hambaku itu bertanya tentangku, wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka bahawa aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i, aku menerima, aku menyahut, aku memberi akan setiap doa orang yang berdoa. Idza da'ani, kalau dia doa kepada aku. Falyastajibu li, maka haruslah dia meminta untuk dia diterima. Meminta terus, falyastajibu li, mana apa? Minta untuk terima ni bukan doa yang langkah dan lalai. Kalau orang doa, ya Allah, Allah baca doa yang biasa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa-doa yang biasa. Tapi dia tak memahami akan doa tersebut, dia tidak meminta akan doa tersebut, dia tidak ada pengharapan atas doa tersebut, bagaimanakah Allah nak beri? Jadi doa tu sebenarnya pertama sekali itu, kalau kita inginkan dikabulkan Allah, mesti adalah unsur istijabah, mengharapkan Allah terima. Dan di antara pengharapan terima Allah terima adalah, ulama nerangkan antaranya ialah angkat tangan. Kita dah khilafkan, dah bincang tentang asal doa angkat tangan ke tidak. Dah bincang belum? Belum? Sudah kita bincangkan asal doa angkat tangan ke tidak. Silakan. Di sini ada khilaf ulama. Asyik khilaf je. Inilah hakikatnya. Jadi itu kita kata ada khilaf. Dasar Syekh Uthaymin rahmatullah dan beberapa ulama lain mengatakan asal doa ialah angkat tangan dengan dalil yang banyak. Di antaranya doa yang tadi hadis tadi. Allah sangat malu untuk tidak memberikan kepulangan kosong. Ini sifar. Apabila seorang telah mengangkat tangannya meminta doa sesuatu kepada Allah. Ayyaruddaha sifra. Innallaha yastahi ayyaruddahu ayyarudda 'abdahu sifran idza rafa'a yadahu ila idza da'a wa yarfa'dahu ayyahu li du'a kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa, Allah malu untuk memberikan kosong, tak ada pulangan bagi mereka yang angkat tangan, tak beri satu pulangan. Jadi angkat tangan juga adalah di antara adab berdoa, sebagai mereka mengatakan itu asal doa, asal berdoa adalah angkat tangan. Mereka yang mengatakan asal doa tak angkat tangan, mereka balik kepada dalil. Dalil apa? Ini ibadah. Betul? Jadi ibadah ni asalnya tawakuf. Asal tawakuf, mana tak boleh kita pandai-pandai. Apa yang Nabi lakukan, berdoa angkat tangan, kita angkat tangan. Apa Nabi tak angkat tangan, kita angkat tangan. Itu dasarnya. Jadi kita kata dasar kedua-duanya nampak ada poin. Maksudnya kuatlah kedua-duanya. Satu mengambil dalil asas. Kenapa? Kerana banyak ada dalil lain-lain. Nabi SAW menerangkan di antara sifat-sifat orang yang berdoa tu. Walau Nabi SAW ada bahawa seorang Arabi, daripada desa, yang bermusafir dalam keadaan yang kusut masai, dalam keadaan dia apa, diangkat tangan, dalam keadaan dia ilha ni, dia merengek lah kita kata. Bahasa Melayu ni merengek, ngoyok, bahasa Jawanya bahasa apa? Ngotot ni, kita ngotot ni, boleh lah juga. Dia minta, ya Allah, ya Rab, ya Rab, dalam nafas dia sebut, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Lalu Nabi SAW sabda, anna yustajab wa wat'amuhu haram wa mabasuhu haram wa mashrabuhu haram wa mabasuhu haram fa anna yustajab lahu. Sedangkan makanannya haram, minumannya haram dan pakaiannya haram, bagaimanakah hendak diberikan atau dimustajabkan doanya? Sedangkan ulama nerangkan faedah daripada hadis ni, dia telah terkumpul dalam dirinya ini sifat atau sebab-sebab penerimaan doa. Antara sebabnya apa? Musafir. Musafir ni dalam hadis menerangkan bahawa doa antara musafir tak ada hijab. Laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada di antara dengan Allah hijab. Di antara tiga golongan itu ialah musafir, seorang yang dizalimi, seorang doa, seorang bapa kepada anak, seorang ibu kepada anak. Kemudian kedua, kita kata dalam keadaan diangkat tangan. Lama menerangkan. Ini satu ciri-ciri lagi. Menundukkan tazallulnya, kehinaannya, perendahan dirinya. Dia minta dengan keadaan tawaduknya dia. Kemudian ya Rab, ya Rab, ini tanda seorang hamba yang meminta akan Rabnya, akan sesuatu dengan mengoyak, dengan minta dengan berterusan. Ini kerana apabila Allah diminta dengan keadaan demikian, pasti Allah beri. Berbeza dengan makhluk, meluatlah, boringlah dengar gini sebagainya kan. Tapi kita lain. Kita kalau berdoa kepada Allah, semakin kita mengoyak, semakin kita buat lagi bagus. Jadi itu yang sifat. Jadi ulama menerangkan daripada surat ini dan di sini juga menunjukkan asal doa angkat tangan. Dan dalil yang lain juga, ada banyak dalil lagi yang lain yang menunjukkan bahawa asal doa angkat tangan. Ala kulihan, kita kata kedua-duanya, kalau mereka kita nampak ada yang berpendapat tawakuf, dia tak mau angkat tangan dalam doa, kita kata tak masalah. Cuma yang kita sepakati adalah tempat mana Nabi tak angkat, jangan angkat. Asal angkat doa kan, asal doa angkat tangan. Tapi ada banyak tempat Nabi tak angkat, dia doa juga, kita angkat. Taklah, kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana tempat Nabi tak angkat, jangan kita angkat. Jadi tak ada khilaf sebenarnya yang besar di antara kedua pendapat tersebut. Cuma yang kita nak katakan di sini adalah kalaulah dia asal akad tangan apa tadi kita bawa pada hadis ni apa? Soalan dia apa? Lalai. Jadi kalaulah dia seorang yang lalai bila meminta doa, falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka kita bermintalah kepada Allah dan kita berimanlah kepadanya. Maknanya bila kita minta kepada Allah, pastikanlah kita tak, kita yakin bahawa doa tu dikabulkan. Kerana Allah akan pasti mengkabulkan doa seseorang selagi dia tak kata aku telah doa tak ada, Allah tak terima. Itulah poin yang mana doa tu tak akan diterima, tak akan dikabulkan. Jadi dengan itu perlu kita meletakkan kesungguhan, dan dalam perkara yang paling penting sekali adalah dalam solat. Dan ini dinamakan doa tu, sebab tu ulama mengatakan doa ini adalah ibadah. Sebab dah belajar belum tentang kita masalah doa, doa ibadah, doa masalah, dah belajar belum? Belum belajar lagi bab akidah. Kita dalam bab doa tu, setiap ibadat yang kita lakukan itu dinamakan doa juga. Solat kita dinamakan doa, belajar kita dinamakan doa. Kenapa? Doa tu yang kita harapkan adalah penerimaan. Betul? Jadi setiap yang kita lakukan daripada ibadah ini dinamakan doa ul ibadah. Dan setiap daripada permintaan itu dinamakan doa ul masalah. Doa, masalah dan permintaan. Jadi kalau kita lihat kedua-duanya ini, daripada doa ini kita mintakan diterima. Tak ada ke orang beribadat supaya tak terima? Adakah awak belajar kat sini supaya Allah tak terima awaknya usaha belajar kat sini? Tak, kita harap Allah terima uji apa usaha kita, apa kita ni pekerja, kita ni mujahadah kita, kita punya susah payah supaya Allah terima semuanya. Sebab itu kita lihat Imam apa Umar dia mengatakan, kalaulah aku tahu bahawa Allah hanya terima dua rakaatku sahaja, aku dah senang hati. Kenapa? Kenapa? Tak perlu buat banyak. Bukan. Bukan maksudnya itu. Maksudnya ialah sebagaimana dikatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Bahawa sesungguhnya Allah menerima daripada orang yang bertakwa. Jadi kalau dah dua-dua diterima, alhamdulillah aku bertakwa. Nampak tak? Kalau kita belum dapat garanti diterima, adakah kita dapat jaminan kita ni bertakwa? Belum lagi. Jadi sahabat-sahabat sebenarnya dah dapat jaminan tersebut. Mereka ni muttaqin. Kenapa? Telah diterima Allah Ta'ala. Allah Ta'ala alam. Jadi itu sajalah saya rasa. Soalan tu dah dapat dijawab saya rasa. Allah Ta'ala alam. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala ali Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Aku lukau lihada. Astaghfirullah li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.